Ketika kita ada dua gedung, ya, karena masjid direnovasi, sholat lima waktu di gedung A, sholat Jumat di gedung B, apakah boleh? Kalau memang tidak memungkinkan, karena peserta sholat Jumat banyak, boleh. Wallahu a'lam bishawab. Apakah benar bahwa orang yang memasang susuk di masa hidupnya, maka Allah akan menahan dari kematiannya sampai susuk itu keluar? Kematian itu sudah ditentukan waktunya, nggak bisa ditunda, nggak bisa dimajukan. Nggak bisa ditunda, nggak bisa dimajukan. Kematian itu sudah ditentukan. Harinya, jamnya, detiknya bahkan, tempatnya Allah sudah tetapkan. Malaikat tidak mungkin salah. Malaikat tidak akan keliru mencabut nyawa orang. Mungkin. Karena malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang terpercaya. Hamba-hamba Allah yang taat dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang bisa kita lakukan adalah memberi nasihat supaya bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Susuknya dikeluarkan, kalau mungkin bisa dioperasi, dioperasi. Yang penting jangan sampai mengeluarkannya dengan cara lama, datang ke dukun lagi, double nanti. Gini. Double, jangan. Bertaubatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Benarkah ucapan Zakir Naik bahwasanya kita tidak boleh menulis insya Allah, insya spasi Allah, karena maknanya adalah menciptakan Allah, namun tulislah insya pakai SH Allah, karena maknanya adalah jika Allah menghendaki, jazakallah khairat. Gak usah mempersulit diri, Mas. Tidak usah mempersulit diri. Hal-hal yang seperti ini tidak perlu diperdebatkan, tidak usah dipermasalahkan. Saya kasih contoh sekarang. Bahasa Indonesianya, siapa yang saya tanya ini biar jelas nih? Yang muda. Jenengan, Mas. Kalau huruf hijaiyahnya ha, abata saja ha. Ha. Itu Indonesianya apa? Ha, iya kan? Alhamdu. Iya kan? Alhamdu. Itu kan pakai ha, bener enggak? Jawab dong. Biar kelihatan jenengan serius gitu loh. Ketika kita menulis alhamdu, ha, alhamdu, itu ha itu aslinya apa? Ha. Iya enggak? Lillah, Allah, ha dalam bahasa Arab. Indonesianya apa? Ha juga, juk piye. Gak usah mempersulit diri. Paham maksud saya? Sama-sama ha. Engkau keliru. Gak boleh nulis Allah. Nanti maksudnya Allah. Karena hurufnya sama. Udahlah, gak usah mempersulit diri. Kan itu. Sekarang bismillahirrahmanirrahim. Misalkan alhamdulillah. Lillah itu panjang atau pendek Arabnya? Panjang lillah. Terus alhamdulillah tulisannya A1. Salah. Iya kan? Salah. Susah akhirnya. Iya kan? Susah sendiri, Mas. Iya kan? Atau misalkan bismillahirrahmanirrahim. I-nya harus panjang. Wong Arabnya him. Ada mat ya disukun kok. Nulisnya kok cuma sedikit. Susah, Mas, sudahlah. Enggak usah ribut urusan kayak gini. Kan itu. Enggak mungkin lah orang menulis itu maksudnya apa menciptakan Allah dan yang semisal, enggak mungkin. Dibuat bingung sama orang luar sana. Orang India dia kan. Mana tahu bahasa kita dia. Gitu. Enggak usah, Mas. Biasa ajalah. Yang sudah berlaku di masyarakat tulis Masya Allah. Nanti kalau tulis Masya Allah, sya-nya harus panjang. Jangan ma, sya, A-nya satu kurang, wong sya itu panjang kok. Masya Allah. Nulis subhanallah, haknya harus panjang. Gak boleh subhanallah, harus subhanallah. Susah mas, sudahlah. Gak usah di. Paham maksud saya? Udah. Itu contohnya alhamdulillah tadi. Dalam satu kata, sama-sama H dalam bahasa Indonesia, padahal Arabnya B, beda. Sing siji hak, siji ne hak. Ngurusin yang lain lah, ngurusin ibadah aja lah. Sampai di grup ribut, gak boleh, tapi katanya ini, di kamus besar bahasa Indonesia. Mbok yang lain gitu loh. Ini bahas. Waktu kita terlalu mahal untuk yang seperti itu. Afan Ustaz, bagaimana langkah jitu dalam menegakkan serta mendakwahkan tauhid kepada orang awam dan orang yang menyimpang yang masih diharapkan kembali kepada Allah, terutama keluarga dan sanak saudara? Mas, langkah jitunya cuma satu mas. Rajin-rajinlah membaca sejarah Nabi Muhammad SAW. Di situ ada semua. Caranya gimana ada. Iya kan? Wong Nabi Muhammad 23 tahun lamanya yaitu mendakwahkan agama. Bukan cuma kepada orang awam kalau bahasa kita. Para penentang kepada musuh-musuhnya. Dibaca. Maka wajib hukumnya. Di rumah itu punya buku sejarah, punya buku sirah. Nah, itu bagian dari kecintaan kita kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Wajib di sini maksudnya harus. Bukan kalau enggak punya terus dosa, bukan. Wajibnya bahasa Indonesia ini. Harus mas. Nah, anak-anak diajari, jangan bosan, jangan jenuh membaca sejarah. Wong situ sudah diungkapkan. Nabi Muhammad gimana, ngajak kerabatnya, sabarnya luar biasa, dicaci maki, dimusuhi, dibenci, dikucilkan, diboikot, diusir, mau dibunuh, tetap. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bagaimana sikap kita kalau ada orang yang mengetes keimanan kita untuk pergi ke tempat-tempat yang angker dalam keadaan kita masih ragu-ragu, ya gak benar juga seperti itu. Gak ada tuntunannya seperti itu. Jangan bermain-main. Jangan berharap ketemu musuh mas. Gak benar cara seperti itu. Ini sama orangnya ini. Kertasnya sama, bismillahnya sama, tulisannya juga sama. Bagaimana cara menyikapi orang yang menyembelih untuk jin? Ya dikandani toh, Mas. Dinasihati, caranya baik. Jangan pakai kekerasan. Jangan anarkis. Kita udah ngerti hukumnya. Jangan sampai mengambil langkah yang keliru. Iya kan? Jangan sampai salah mengambil langkah. Seminggu kemudian Purbalingga dibuat heboh. Heboh. Kenapa? Ternyata ada tempat keramat dihancurkan oleh sekelompok orang bertopeng dan bercadar tengah malam. Salah cara seperti itu. Apa Nabi Muhammad melakukan seperti itu? Enggak. Mana? Salah juga cara seperti itu. Seperti beberapa waktu yang lalu di pertengahan bulan Oktober, ya kan, di Yogyakarta, ya kan, malam sebelum acara larung sesaji ke Laut Selatan itu dirusak, ya kan, kursinya dibanting, meja benyanya dirusak, pasang spanduk kami menolak kesyirikan berbalut budaya, ya kan. Salah cara seperti itu. Apa pernah Nabi Muhammad mengajarkan seperti itu? Enggak. Sabarlah, terangkan. Bukan cuma merusak, tinggal pergi. Mana orang paham? Terangkan. Kalau berani, face to face, dengan cara yang baik. Pak nyun sewu, niku mboten wonten tuntunanipun saking Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi malah marah. Kan gitu caranya. Akibatnya apa? Kemungkaran lebih besar. Akhirnya para pendukung yang kelompok pro mengadakan aksi di mana-mana, lebih terang-terangan. Diadakan acara yang lebih besar lagi sebagai ganti acara kemarin yang gagal. Acara berikutnya sudah dikawal oleh aparat kepolisian. Iyuh, tambah besar kan kemungkarannya. Karena cara yang salah. Punya ilmu, sudah hafal dalilnya, temui empat mata, sampaikan dengan cara yang baik, santun, bahasanya jangan sampai menggurui, gitu. Jadi dalam prakteknya harus benar juga. Gimana upaya kita agar tidak merasa takut kepada hal-hal gaib seperti semisal pocong, tuyul, atau istilah-istilah lainnya, vampir, gendruwo, buta. Itu saya tambahi sendiri. Belajar tauhid, Mas. Al-usul thalatha, ya kan. Al-qawaidul arba, kasyfus syubhat, kitab tauhid, ya kan. Pelajari. Nah, jangan ngajinya seminggu sekali. Apalagi sebulan sekali. Jangan tiap hari ngaji. Ya kan, pelajari keagungan Allah, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Itu caranya. Pertanyaannya macam-macam ini. Baik, cukuplah insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah itu karena kebodohan dan kejahilan saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.